Bismillahirrahmanirrahim. Mau ibu husuriyah. Kita bisa ibu husuriyah sampai halaman 8 ngandar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ata'alaina bibarakatihi wa asrarihi fiddarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hikayati Ibrahim bin Adham. Lan iku ing dalem cerita suwiji Ibrahim bin Adham utawi Imam Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham. Ini sedikit biografi singkatnya. Syekh Ibrahim bin Adham ini adalah ulama sufi, salah ulama sufi masyhur. Ada yang mengatakan mursyid, thariqah juga. Yang jelas ini dulunya adalah keturunan raja atau raja yang turun tahta meninggalkan kehidupan kerajaan terus untuk menuju full kehidupan sufi berjuang agama Allah. Ini namanya Ibrahim bin Adham. Rahmatullahi ta'ala rahmati Allah iku alaihim gumko tetep ing atase Syekh Ibrahim bin Adham. Amin. Wa kana lan ono apa sabab taubatihi, sebab taubati Ibrahim bin Adham. Ini akan menceritakan penyebab awal Syekh Ibrahim bin Adham taubat. Ceritanya iku innahu setuhune Ibrahim bin Adham iku kana ono sinten Ibrahim bin Adham yauman yang dalam suwijine dino minal ayami saking piro-piro dino suatu hari khoroja metu sapa Ibrahim bin Adham metu-metu ilas soidi maring beburon. Suatu hari mau berburu iki fanazala mongkoleren, fanazala mongkoleren sinten Ibrahim bin Adham manzilan ing panggonan leren. Wabasato lan beber sinten Ibrahim bin Adham. Wabasato lan beber atau gelar soko Ibrahim bin Adham as-sufrota ing lemek utawa adah panganan. As-sufrota ing lemek liyakula supaya mangan sinten Ibrahim bin Adham at-ta'ama ing panganan. Biasa niki wong-wong elit, wong kerajaan pas liburan berburu, setelah berburu istirahat mau makan siang. Kok fa baina maing dalem wektu huwa utawi Ibrahim bin Adham iku kadzalika koyo mengkono-mengkono nazala pas leren gelar karpet nyawis ning piring wae ja'ateko sapa gubarun gagak ja'ateko apa gubarun gagak wa akhadala ngalap sapa gubar ngalap-ngalap min sufrati minas sufrati saking ajang panganan al khubza ing roti ngalape wau bimin korihi kelawan cucuke gagak bimin korihi kelawan cucuke hurup utawa gagak la kok disiapne buka bontrote menu utamane didekekne teng hajar teng piring la kok pura-pura teng gagak meduk jimuk roti kali cucuke wa torolan mabur apa hubar bil hawai ing dalem awang-awang mantun jimeh terus mabur fata'ajjaba mongko gawok takjub gumun fata'ajjaba mongko gawok utawa heran sapa Ibrahim sah Ibrahim ninggalikan saking mengkono-mengkono akhoda heran gedek-gedek lho kok iso mulmuro teko jimrotiku. Akhire warokiba lan nunggang sinten Ibrahim, nunggang farosahu ing jarane Ibrahim. Wadahar balang budalan sinten Ibrahim ila kholfit toiri ing dalem ila kholfit toiri maring burine manuk. Akhire heran dikejar. Wih, mau enak, enak men. Selangsung starter herline jegeran bling. Duper kamu ini. Hatta so'ida sehingga munggah apa al-hubaru gagak ilal jabali maring gunung. Itu nih lakuk menuju nih gunung. Wahobalan ilang anaini Ibrahim saking pandangane Ibrahim. Wasu'ida lan munggah sopo Ibrahimu Ibrahim aidon halimalih al-jabala ing gunung. Lah kok diuber menuju gunung susi gak ketok. Cek penasaran mawon. Bali ini meh diunyeri nang gunung. Lito libil hurabi krono arai nyupreh mano. Lito libil hurabi krono arai nyupreh mano krono nguber mano. Lah kok faro'a mongko ningali sinten Ibrahim mimba'idin saking kaduan. Zalikal huroba ing mengkono-mengkono gagak. Yo nyeri gunung. Akhirnya ketemu. Wih, kaya gagak itu patuan. Falam parani. Falam madana mongko semangsane par. Sopo Ibrahimu Ibrahim. Toro mongko mabur opo al hurobu gagak. Jauh kode yang ditekep lah kok mabur. Faro'a mongko ningali sopo Ibrahimu Ibrahim. Rojulan ing wong lanang. Masyadu dan kang dentaleni bil habli kelawan tampar mudojian hale turon ala kofahi ing atase gitoke rajul turun lumah. Lah kok wis ate kedekep manuke mabur, lah kok didelok isin lho. Kok enak wong lanang ditaleni, gletak ditaleni. Fala maroha mongko semangsane ningali sapa Ibrahim Ibrahim dari karajula ing mengkono-mengkono wong lanang ala hadhil ha ala hadhil halati ing atase mengkono-mengkono tingkah nazala mongko turun temurun nazala mongko medun sapa Ibrahim an farosihi saking jarane Ibrahim. Akhirnya meduk teko napa tunggangane. Meduk diparani lanang iki. Wahalla lan mudari sapa Ibrahim, wahalla lan mudari sapa Ibrahim asyidada sidadahu ing ing taline rajul. Sidadahu ing taline rajul. Lungane wong akhire medhok terus diparani diudari taline. Wasa'alalan nakoni sapa Ibrahim anhalihi saking tingkae rajul wa qisati hilang critane rajul. Takoni kisana kenapa kau seperti ini? Fakola mongko ngucap sapa rajul wong lanang ini wong rajul sing ditaleni wong gledak ini stune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku tajiron wong kang dagang utawa pedagang ana iku tajiron pedagang saya saudagar kisana fakhadhani mongko ngalam ingsun sapa utoriti piro-piro wong kang begal dalan wa akhiru lan padha ngalap sapa kutor-tori begal perampok ngalap-ngalap ma ing perkara kana kang ana apa ma iku mai sartane ingsun bayane minal mali saking pondo wa qataluni lan hamreh mateni sapa kutor-tori ing ingsun wasyaduni wasyaddu milan nancang utawa naleni sapa kutha koring ingsun watarahuni lan buang sapa kutha koring ingsun fi hadzal maudhi'i ing dalem iki-iki panggonan. Ceritane saya ini saudagar di sana. Saya sedang perjalanan habis berdagang, saya dirampok. Perampok itu berusaha membunuh saya. Saya ditalai ini mau dibunuh, ditendang lalu menggelundung ning jurang mungkin. Wasara lan dadi li kedue ingsun apa sab'atu ayamin pitu piro-piro dino. Dan saya di sini sudah 7 hari keadaan seperti ini. Kullu ya kullu yaumin ing dalem saben-saben dina yajiu teko sop apa hal hurabu gagak bil khubzi kelawan roti waya jrisulan lungguh sapa gagak ala sadri ing atase dodo ingsun wayu kasiro lan mecah-mecah sapa hubar gagak al khubza ing roti biman korihi kelawan cucu e urok wayadoruhu lan nyeleh sopo urok ing khubza ing roti fi fami ing dalem cangkem ing sun. Ceritanya saya itu sudah 7 hari keadaannya seperti ini, tidak ditemukan orang, minta tolong, sudah bengok-bengok gak enak senemok nih sampai 7 hari sekarang ini. Dan setiap harinya ada burung gagak yang selalu membawakan saya roti, duduk di dada saya, memecah-mecah roti, terus rotinya ditaruh di mulut saya. Kaget. Berarti artinya hari ke-7 gagak itu nyolong rotinya sehingga Ibrahim bin Adham. Jadi hari-hari sebelumnya kadang-kadang wong priyo. Waroja alam Wama tarokani lan ora tinggal ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah jahian hale wong kang luwe fi tilkal ayami ing dalem mengkono-mengkono pira-pira dina. Terus muninge tenanan. Ternyata Allah tidak meninggalkan saya dalam keadaan lapar. Ternyata takdirnya saya masih hidup. Kaget nih. Terkesima nih Ibrahim. Terus akhirnya farokiba mongko numpak atau nunggang sapa Ibrahim. Ibrahim farosahu ing jalane Ibrahim. Wa ardafahu lan gonceng sapa Ibrahim ing rajul munggah teng jaran lanang wong tumpakne jaran wajah ala teko sapa Ibrahim bihi kelawan gawa rajul teko-teko ila maudhi'ihi maring panggonane rajul terne balik alladhi ya maudhi' kana kang ana apa alladhi iku nazala manggon sapa rajul fihi ing dalem alladhi akhire terne balik terus matur niku wa tabalan taubat sapa Ibrahim bin Adham wa raja'alan bali sinten Ibrahim bin Adham bali-bali ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala akhire taubat. Maksudnya sebelumnya niku nggih Islam Ibrahim niki keturunannya dikatakan merupakan keluarga keturunan daripada khalifah kedua Utsman bin Affan yang memerintah daerah Irak bagiannya jadi gubernur Irak. Artinya ya berarti sambut Islam, cuman orientasi hidupnya itu sebelumnya bukan karena Allah, urusan dunia toh. Terus saat ini taubat roja alam bali ilallahi mari Allah ta'ala wa naza'alan waraja'at Allah wa nazaha lan nyopot sinten Ibrahim fiabal fakhirati ing dodot-dodot kang bagus, klambi-klambi sing apik dicepoti, barang-barang mewahnya dicepoti, wal lubusu lan nganggo sinten Ibrahim asufa ing klambi ulu, asufa ing klambi ulu. Sufi ini ku, ada yang mengatakan dari lafadznya ini sufa, baju ulu, baju sederhana. Kain katun. Wa taqolan merdeka ake sinten Ibrahim bin Adham, merdeka ake abidahu ing piro-piro kawulone Ibrahim. Kuwabeh budak-budak ini merdeka nih. Wa alqofalan makof ake lan makof ake soko Ibrahim aporohu ing piro-piro pekarangane Ibrahim diwakafkan, tanah-tanahnya diwakafkan. Wa amlakahulan piro-piro milike Ibrahim, kendaraan-kendaraannya sudah dimiliki diwakafnya kabe. Wa khodalan ngalap soko Ibrahim biyadihi kelawan tangane Ibrahim malam-malam asal ing tepen. Wa tawajjahalan madep sinten Ibrahim ila Makkah maring Mekah, akhirnya pingin berangkat ke Mekah. Bila zadin kelawan tanpa sanu, wala rohilatin lan tanpa tunggangan. Wa tawakkala lan tawakkal pasrah sapa Ibrahim Allah ngatasi Allah. Akhirnya setelah itu berubah hidupnya. Terus pingin jajal langsung praktek pasrah Gusti Allah, budal ke Mekah tanpa sanu. Haji backpacker. Contoh Indonesia kata santri ini jangan dikulurin, kata santri ziarah wali songo melaku. Semacam seperti ini, lakon-lakon seperti ini. Ziarah wali songo melaku tanpa sanu. Ya kata sumber hasil kulurin ajinya sowan Mbah Zaid buat Dian Sali. Jadi akhirnya buat Sios. Klub meh jajal ini di ziarah wali songo melaku. Artinya ngerasane langsung diopeni Gusti Allah. Biasanya wong-wong ngoten niku tenggalan dilalah ora sing ngangoni ana sing maringi maem. Wala rohilatan wa tawakkal ala Allah wa lam yahtamma lan ora nyusahake ing Ibrahim ala zati ngatasi sangu. Gak wedi wis gak usah sangu wis. Walam yanki walam yabqa lan ora isih sapa Ibrahim jaihan hale wong nang luwe hatta wasala sehingga tumeka sapa Ibrahim ilal Ka'bah di marang Ka'bah. Sakwise dibudhali gak tau sampai keluwen sampai teko Ka'bah dilalah enek. Wa syakara lan syukur sinten Ibrahim Allah ing Allah taala wa hasna lan ngalem sinten Ibrahim alaihi ngatasi Allah taala. Qala ucap sinten Allah diambil dari Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Paman utawi sapane wong iku ya tawakkal pasrah sapa man 'ala Allahi ngatasé Gusti Allah, fa huwa mongko utawi Allah iku hasbuhu dan kang nyukupi man. Innallaha balighu 'amrihi. Innallaha balighu 'amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Iki Al-Qur'an pindah. Innallaha sedunia Gusti Allah iku balighu amrihi, zat kang nekahake perkarane Allah. Pejala teman-teman dadi ake sapa Allah Gusti Allah dadi ake likuli syai'in maring satem-satem suwi-suwi qadaron ing pesten, qadaron ing hitungan atau pesten semua ada takarannya. Al-ayah Gusti Allah siro ing ayat al-hadis al-ashir al-hadis utai hadis al-hasil kang 10 iku an Kulaib saking sahabat Kulaib bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu. Amin. Kola ngucap sinten Kulaib sami'atu mireng sapa ingsun krungu sapa ingsun atau mireng sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sinten Rasul ya kaumi, kaum ingsun. utlubu nyupriyo sapa sira kabeh al jannata ing swarga bijuh dikum kelawan kangelan sira kabeh. Wahai kaumku, kanjeng Nabi, carilah surga dengan segala usahamu. Wahribu lan lumayu sapa sira kabeh minan nari saking neraka bijuh dikum kelawan napa nemen-nemeni sira kabeh kelawan kepayahan atau usaha sira kabeh. Fa innal jannata mungko setuhune swarga iku layanamu ora turu sapa talibuha wong kang nyupreh surga. Wong ngene jeneng ati wong-wong sing bleh surga iki gak turu rek ngoten maksude. Ya bengi saged oleh tapi dia mulai bar subuh gak turu ngoten. Se kulir. Supe wa inna jannata layanamu sapa terebu. Wa inna nar nggih. Wa inna nar lan stuning neraka iku layanamu ora turu sapa haribuha wong kang lumayu saking neraka. Orang-orang yang menghindari neraka juga harus berusaha. Artinya ora turu niku tidak berpangku tangan. Wa innal jannata lan stune swarga iku mahfufatun. Iku mahfufatun. Iku mahfufatun kang den kepung. Den kepung atau diunyeri, dikelilingi. Iku mahfufatun den kepung bil makarihi kelawan pira-pira perkara kang den sengiti nafsu. Bil makarihi kelawan pira-pira kang den sengiti nafsu. Innan naros dunin roko iku mahfufatun kang den kupengi utawa den kelilingi bil ladzati kelawan pira-pira perkara enak wasyahwati lan pira-pira kesenengane syahwat. Perkara surga niku ya abot gak enak secara nafsu. Enak-enak isu ji adem kudu tangi sewa subuh. Fala tulhikukum mongko aja lali sapa sira kabeh anil akhirati saking akhirat. Waja'alan titik hadise selesai. Waja'alan taqabil hadisi ing dalam hadis al akhiri kang liya an hadis Sa'id saking sahabat Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu ta'ala anhu amin anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sedunia jeng nabi kukola nanti kosongan jeng nabi yunadi undang-undang sopo munadim wang zat sing undang-undang idha dakhola ing dalam nalikane manjing sopo ahli jannati ahli suwargo fil jannati ing dalam suwargo. Ketika kanjeng Nabi ada pemberitahuan ketika para ahli surga ini mau memasuki surga, ada suara pemberitahuan. Rupane pemberitahuan wau ana lakum maksudnya ana wus mangsane lakum kedue sira kabeh antah yu ing yen to padha urip sapa sira kabeh wala tamutu lan ora padha mati ora bakal mati sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase. Wa ana lan mongsone lakum kedue sira kabeh antasihu ing yen to padha sehat sira padha sehat sapa sira kabeh wala taskumu lan ora podo ora bakal loro sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase. Wa ana lan mangsane lakum keduwe sira kabeh antasmu ing yen to podo enom sapa sira kabeh wala tahrumu lan ora bakal tuwa sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase. Wa ana lan mangsane lakum kedue sira kabeh antana amu yang yaitu podo enak-enakan sopo siro kape pala tabak asu lan ora bakal kangelan sopo siro kape abad dan ing dalam selawasi wadalik titik pun hati saya ngerti ketika ada nabi ada pemberitahuan orang-orang ahli surga ketika masuk surga, wahai orang lain bahagia, sekaranglah saatnya kalian akan hidup selamanya, kalian akan sehat selamanya, kalian akan muda selamanya, kalian akan enak-enakan, tidak akan menemukan kesulitan. Wadzalika ta mengkono-mengkono hadis iku qauluhu ta'ala kaya ngendikane Allah ta'ala rupane ngendika wanudu antilkumul jannata auli uristumuha bima kuntum ta'malun wanudu lantep undang-undang sopo ahli jannah ana antilkum antilkum tegese antilkum tegese mongsone sira kabeh tegese antilkum tegese setuhune iku keduwe sira kabeh al jannatu ta'i swarga uris tumuha kang den waris ake wa den parengake apa jannah ing sira kabeh bima sebab perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh iku ta'amaluna padha agawe sapa sira kabeh dalam kurung ning dunya iki lho balesane sira kabeh ning dunya dhisik titik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu lan saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ngendika qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika Nabi yaqulu ngucap sapa Allah taala a dattu nyawisake sapa ingsun nyiapne ada tu nyawis ati sapa ingsun li ibadi marang pira-pira kawula ingsun as-solihina pira-pira kang solih kabeh bil jannati ing dalem swarga ingsun cawisne ma ing perkara la ainun kang ora ana mata iku mau la ainun kang ora ana mata iku ro'at tau delok apa ainun rohat wus delok atau tau delok apa ainun wala udurulan ora ono utawi kuping iku samiat tau krungu atau wus krungu sapa udur wala haqurun lan ora ono krentek hati iku maujud alal qalbi ngatasi ala qalbil basyari ngatasi atine menungso iku roho ala qalbil basyari ngatasi atine menungso titik ngendikane jeneng Nabi Allah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang solih di surga sesuatu yang mata ini tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, bahkan hati atau lamunan pikiran tidak pernah sampai membayangkan. Wala hadrun ala qalbil basyari ikrohu moco sobo siro kabeh insitum lamun karep sobo siro kabeh karep-karep moco-moco qauluhu ta'ala ing ngendikane Allah ta'ala ngendikane onawi nek awak gelem wocanen ngendikane Allah Al-Qur'an fala ta'lamu nafsum ma uhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun fala ta'lamu mongko ora weruh ora podo ngerti sapa nafsun awah-awahan ma ing perkara uhfiya kang den samarake apa ma uhtiyatan dan samarake apa ma lahum maring nafsun lahum kedua nafsun mingkurot yakunin saking biro-biro perkara kang nyenengake ati disiapne ora ngerti. Manusia tidak akan tahu betapa nikmatnya, betapa indahnya hal yang disuguhkan Allah subhanahu. Jazaan halidati piwales, jazaan halidati piwales bima kelawan perkara kanu kang podo ono sopo siro kabeh iku ya amaluna podo agawe sopo siro kabeh dunyo. Fahinna fil jannati sajarotun bidek. Terus fahinna fil jannati sajarotun nanti kan yang menawari fahinna fil jannati mongkos duniku yang dalam suarga sajarotun utawi ono wit lalu yasiru lamun lumaku sopa aro ibu wong kang nunggal fil liha yang dalam iup-iupe syajar mihata amin yang dalam satu setahun layak ta'uha mengko ora lempuh, ora lempuh atau ora bisa ngliwati atau lempuh soko rokit. Nanti ada pohon yang sangat besar yang bayang-bayangnya pohon itu ibaratnya dijelajahi dengan tunggangan 100 tahun tidak akan tercapai. Ikrohu podo maja sopo siro kabeh ilsi tumla mengersahake sopo siro kabeh kauluhu ta'ala ingatikani Allah ta'ala Al-Quran malih wadillum mamdud wama'im masbud wafakihatin kathiroh wa maqdu'atim mamnu'ah wa kurushim marfu'ah inna ansha'na hunna insha'a. Surat apa lagi sing isu diwaca? Ayat surat Al-Waqi'ah. Wadilun lan iup-iup artinya surat Al-Wadilun lan iup-iup mamdudun nang den dawaake bayang-bayang iup-iupan suka wadil wamahin lan banyu maskubin kang den sok-sokake air yang terus mengalir wafagihatin lan wawawan kasih rotin kang akeh lama ngeluatin kang ora pedot opo woh wala memnuatin lan ora dan cegah ngalap woh buah-buahannya sangat banyak dan ketika dipetik tidak akan habis meromoro metuneh publik dan tidak dicegah. Wa furusin lan piro-piro lemeh marfu'atin kanten nopo namine marfu'atin kanten empuk ake makna asline didhuwurne lemehe sepering bete awempuk inna ansyahna hunna insya'a inna sune insun iku ansyahna dadi ake sopo insun Allah hunna ing bidadari guna ing bidadari insya'a kelawan dadi aki langsung insya'a kelawan dadi aki langsung bidadari ini ku langsung bidadari ini langsung bisa dipakai jadi gak produk suwi kayaknya jamur kayaknya panung al ayah terus nosobo siro in ayah waruya amil muhiroh bin subah wallahu a'lam. Bismillah, monggo kita tutup kanti wawasan hadalah sarang-sarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur suwun sangat jazakumullah. Kurang lebih ini akhir pamitan. Billahi taufiq wa hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.